إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sebelum memulai pembahasan ayol ikhwa wal akhwat, perlu ada nasihat sedikit tentang masalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu diperlukan kesungguhan. Segala sesuatu yang kita raih harus dengan kesungguhan. Karena sesuatu yang dituntut dengan kesungguhan, Allah akan menjanjikan keberhasilan. Sebagaimana firman-Nya, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا dan orang yang bersungguh-sungguh membela agama kami, menuntut ilmu kami, akan kami tunjukkan jalannya. Satu, dituntut kesungguhan. Kenapa? Karena kita diberi oleh Allah perangkat untuk bersungguh-sungguh. Dikasih badan sehat, bisa mendengar, bisa menulis, bisa membaca. Itu yang dituntut oleh Allah. Yang nomor dua, harus sabar. Karena sabar ini adalah pekerjaan hati. Kesungguhan pekerjaan anggota badan kita. Mengapa harus sabar? Karena hakikatnya hawa nafsu tidak senang dengan ilmu. Hawa nafsu tidak senang dengan amal soleh. Karena ada setan yang was-was pada diri kita. Yang selalu al-khannas, mencari selah-selah kita. Oleh karena itu kita harus sabar. Dengan dua modal ini, kesungguhan dan keberanian, dan juga dengan kesabaran, insyaAllah tunalul wilayah, akan diperoleh kepemimpinan. Sebagaimana Allah mengatakan, menyuruh kita, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini imam untuk orang ahli taqwa. Bukan menjadi makmum. Jadi imam harus ada kesungguhan. Nabi Ibrahim dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah pemimpin, muallimul khair, pengajar kebaikan, dan orang yang ahli taat kepada Allah. Kalau dua ini kita miliki, mengerahkan kesungguhan, kemudian bersabar, insyaAllah apa yang kita peroleh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya maudhu yang akan kita bahas, yaitu dzawabitut tahdzir. Dhawabit itu artinya syurut, persyaratan-persyaratan. Atau kaidah-kaidah. Adapun makna at-tahdzir dari bahasa Arab hadzara, yuhadziru tahdziran. Ada dua makna. Makna pertama takut. Tahdzir itu takut. Makna yang nomor dua menakut-nakuti. Atau hati-hatilah dengan dia. Itu takdir. Jadi makna pertama takut. Waspada terhadap diri kita sendiri. Yang nomor dua menakut-nakuti. Atau hati-hati. Nah, itu namanya takdir. Ya. Seorang PLN dia memberikan tulisan khusus hati-hati danger, itu bahasa Arabnya takwif, dengan ditulisnya seperti kilat. Jadi mereka juga mentakdir supaya orang tidak kesetrum kena arusnya listrik. Ya, jadi takdir mempunyai dua makna, takut. Yang nomor dua menakut-nakuti atau mengajak orang supaya berhati. Mana dalilnya kalau itu maknanya takut? Disebutkan surat An-Nur ayat nomor 63. Surat An-Nur ayat nomor 63 bahwa makna takdir itu adalah takut. Allah berfirman, falyahdhar takdir. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah takut orang yang menyalahi atau menyimpang perintah Rasul. Maka hendaklah takut, khawatir. Berarti yang ditakdir siapa? Dirinya sendiri. Mentakdir dirinya sendiri. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, termasuk dirinya, orang berbicara ini, takut akan ditimpa cobaan atau fitnah, dan akan ditimpa azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Jadi takdir ini masruknya untuk dirinya sendiri. Takdirlah dirimu. Mana dalilnya? Surat An-Nur 63. Siapa yang ditakdir dirinya jangan sampai menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mentakdir diri. Sedangkan dalil mentakdir orang lain, surat Al-Baqarah ayat nomor 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ini takdir masih untuk diri ya, untuk diri kita sendiri. Bukan untuk yang lain, nanti ada yang lain. Masih kelengkapan daripada mentakdir diri. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fakhdharu takdir. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah berapa tadi? 235. Apa artinya? Ketahuilah. Tidak boleh kita tidak tahu. Tidak boleh bodoh. Harus berilmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam jiwamu, apa yang ada di dalam tubuhmu, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu inginkan. Fakhdharu waspadalah, takutlah. Berarti kita disuruh waspada terhadap diri kita sendiri. Artinya jangan sampai kita menyelisih sunnah. Jangan sampai berbuat kemusyrikan, karena itu balaknya akan menimpa diri kita sendiri. Jangan sampai mengamalkan bid'ah. Jangan sampai kita menjadi orang hizbi. Jangan sampai menjadi orang ahli bid'ah, ahli ma'asi. Ya. Kenapa? Wa'lamu annallaha ghafurur ghafurun halim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengampuni kalau penyimpangan kamu itu karena kamu lupa atau kamu mau minta ampun. Fa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni lagi Maha penyantun. Jadi orang yang dirinya terjerumus kepada kebid'an, hendaknya mentakhir dirinya sendiri dengan bertobat kepada Allah. Artinya yang ditakhir itu suatu saat tidak boleh ditakhir kalau dia sudah bertobat atau dia sudah kembali kepada sunnah. Jadi kita kapan mentakhir diri kita sendiri? Apabila kita menyimpang sunnah. Kalau kita sudah istighfar, bertobat kepada Allah, selesai takhir untuk diri kita. Berikutnya makna tahdzir untuk yang lain. Ini yang kami maksudkan tadi. Yang ini banyak muncul. Tidak mau orang mentahdzir dirinya, tapi mau mentahdzir yang lain. Dan ini yang menjadi pembahasan. Surat Al-Ma'idah 49. Bahwa kita harus waspada, memberi, yaitu peringatan kepada orang. Hati-hati dengan simpulan. Atau mungkin hati-hati dengan diri saya. Seperti Imam Ahmad. Hati-hati kamu dengan diri saya. Jangan kamu taklid kepada saya. Kan mentakdir diri, jangan sampai orang itu mengikuti beliau begitu saja. Kalau Rasulullah SAW maksum. Harus atiullah, ati Rasul. Kalau para ulama mengetahui bahwa ulama tidak luput dari salah. Tidak luput dari keliru. Tidak luput dari lupa. Tidak luput karena terpak. Subhanallah, kalau kita pahami ilmu, terasa kita banyak keliru. Banyak kita sadari bahwasanya kita banyak kekeliruan. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Surat apa tadi? Al-Ma'idah 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum. Hendaklah kamu menghukumi mereka itu dengan Al-Qur'an, dengan sunnah. Bima anzalallah itu dua, Al-Qur'an dan sunnah sahihah. Wala tattabi ahwa'ahum. Kamu jangan mengikuti nafsumu. Jangan mengikuti kemarahanmu. Jangan mengikuti hawa nafsumu. Pertama perintah untuk mengamalkan, yang nomor dua perintah. Perintah apa? Untuk meninggalkan. Perintah untuk mengamalkan, kembali menghukumi Allah, menghukumi manusia, menghukumi sesama kaum muslimin dengan kitabullah. Yang nomor dua, hendaknya kita menjauhkan diri kita dari hawa nafsu kita. Jangan menghukumi orang karena dia tidak cocok dengan jangan menjelekkan orang karena dia tidak mau bergaul dengan saya. Jangan menghukumi orang karena dia itu tidak mau duduk dengan syekh saya. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi wa anihkum bima insyaallah. Kalau Allah memutuskan dia kafir, katakan kafir kalau kamu tahu. Kalau memutuskan dia fasik, katakan fasik. Jangan fasik dipindah kepada kekufuran. Wala tattabi ahwa'ahum. Setelah itu wahdarhum, waspadalah kepada mereka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi kita mengingatkan orang, mengingatkan diri kita jangan sampai ikut kepada orang yang yattabi ahwa. Ya. Ini takdir untuk orang lain. Ayyaftinuka, waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka itu memfitnah kamu, memalingkan kamu an ba'dhi ma anzalallahu ilaik, dari sebagian yang Allah telah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mentahdir nabinya Maknanya mentakdir itu bukan berarti orang ditakdir itu mesti melakukan kejelekan. Artinya hati-hati kalian. Bukan berarti orang ditakdir itu harus keliru. Allah mentakdir nabinya, wala tattabi awa ahum. Apakah Rasulullah SAW mengikuti hawa nafsu mereka? Tidak. Jadi orang ditakdir itu belum tentu keliru dia. Di hadapan mereka belum tentu keliru, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham kita kalau orang ditakdir kan harus dijauhi kan? Jadi takdir itu suatu saat ya hati-hati. Seperti orang, hati-hati loh nanti kamu di jalan nanti kamu jatuh. Apa sebelumnya sudah jatuh? Belum tentu. Ya. Jadi mentakdir dua macam. Ada kalanya orang tersebut ditakdir karena memang telah mengamalkan suatu penyelisihan sunnah. Ada lagi yang ditakdir karena belum mengamalkannya. Hukumnya beda, tapi takdir itu ngasih nasihat, hati-hati. Seperti seorang tua terhadap anaknya mau pergi, hati-hati loh. Sepeda motor nanti ketabrak. Apakah tetap tubrukan sebelumnya? Tidak. Ya. Saya ulang lagi baca ayatnya. Wa anikum bima anzalallah. Wa la tattabi ahwa'ahum. Wahdarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hendaklah kamu berhukum menghukumi ayat-ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghukumi mereka ini dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka ini memalingkan kamu dari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadamu. Dalilnya nomor dua. Mentakdir terhadap orang lain. Surat At-Taghabun ayat nomor 14. At-Taghabun ayat nomor 14. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna min azwajikum wa aulatikum aduwwan lakum fahdharuhum. Fahdharuhum takdir. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna min azwajikum wa aulatikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya bahwa orang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istrimu, kalau untuk akhwat sesungguhnya sebagian suami-suamimu dan anak-anakmu itu adalah musuh bagi kamu. Ya. Allah mengatakan, wahai suami, sesungguhnya sebagian istrimu dan anak-anakmu itu akan memusuhi kamu. Satu saat akan memusuhi kamu. Fahdharuhum, waspadalah terhadap mereka. Hati-hati terhadap mereka. Apa mesti harus istri dan anak kita tinggalkan? Tidak. Ini ayatnya. Inilah. Fahkum bima anzalallah. Kita waspada, hati-hati. Dengan hati-hati kita nasihati anak. Karena kita hati-hati. Dengan hati-hati kita nasihati istri. Dengan hati-hati kita nasihati suami. Fakdaruhum. Kemudian Allah mengatakan, wa in ta'fu. Kalau kamu banyak memaafkan, wahai suami atau istri, kesalahan suamimu dan anakmu, wa tasfahu, dan kamu bebaskan dia, supaya kamu lapang hati, wa taghfiru, dan kamu mintakan ampun kesalahan mereka di hadapan Allah. Kamu mintakan ampun. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah mengampuni lagi maha menyayangi. Ya. Jadi orang harus mentakdir istrinya. Mentakdir anak maknanya memberi waspada. Tidak berarti makna takdir itu harus menjauhi. Nah, ya hati-hati. Bisa juga bermakna menjauhi. Menjauhi perbuatannya atau menjauhi orangnya. Ya. Dan juga makna takdir bukan berarti ya harus terwujud saat itu. Hati-hati si fulan, boleh. Sebagaimana wasiat orang tua hati-hati kepada anaknya. Sebagaimana suami berwasiat kepada istrinya, hati-hati loh kalau saya pergi. Sebagaimana si istri menasihati kepada suaminya, hati-hati nanti dalam perjalanan. Ini merupakan nasihat dengan memberikan ancaman. Itu makna tahdir, nasihat yang memberikan ancaman, hati-hati lo. Artinya kita mengambil, yaitu kita mengambil perhatian supaya nasihat ini betul-betul kita perhatikan. Ini dalil bahwasanya mentahdir itu boleh, terutama mentahdir kepada dirinya sendiri, karena akan membawa maslahah. Cuma siapa nanti yang ditahdir, ini akan jadi pembahasan berikutnya. Kemudian mengapa disyariatkan tahdir? Siapa bisa menjawab? Mengapa disyariatkan tahdir? Dia menjawab, sebab kesalahan orang apabila tidak diingatkan, apabila kesalahan orang ini tidak diingatkan, maka akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan yang lain. Seperti PLN tadi, dia menulis takdir, kalau tidak orang yang memegang mati dia. Ya. Sebab kalau tidak ditakdir maka akan sesat orang tersebut dan menyesatkan. Kalau tidak ditakdir berarti orang itu akan mengambil kesalahannya. Ini diantara sebabnya. Sebab yang nomor tiga, sebab nomor dua tadi, kalau tidak ditakdir berarti orang tidak tahu kesalahannya dan orang akan mengambil kesalahan. Yang nomor tiganya karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mentakdir, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mentakdir dirinya, mentakdir anaknya, mentakdir istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakdir para sahabatnya. Bahkan juga beliau mendapatkan takdir dari Allah kewaspadaan sebagaimana ayat tadi. Jadi makna takdir ini perlu disampaikan kepada umat dalam rangka maslahah yang banyak sebagaimana disebutkan tadi. Kapan disyariatkan tahdir? Pertanyaannya. Kapan disyariatkan tahdir? Maknanya peringatan yang membawa ancaman. Kalau ada maslahah, jawabnya apabila ada maslahah. Apabila ada maslahahnya, apabila ada faedahnya. Kalau ditakdir malah membawa kerusakan, hukumnya bagaimana? Dilarang. Contohnya banyak. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berjalan dengan muridnya. Di tengah jalan menjumpai bangsa Tatar. Sedang mabuk-mabuk minum minuman yang keras. Ya kan? Sedang mabuk-mabuk minuman yang keras. Wahai Syekh, kenapa tidak ditakdir, tidak diingatkan? Yang jelas minuman minum keras itu adalah hukumnya haram dan termasuk dosa kecil apa besar? Dosa besar. Disebutkan di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ditegur oleh santrinya, oleh muridnya. Ya Syekh, kenapa kamu biarkan? Dia menjawab, Allah melarang orang itu minum khamr karena akan menghalangi dia sholat. Betul kan? Jadi Allah mengharamkan mereka minum khamr karena kalau dia mabuk tidak boleh sholat. Oleh karena itu jangan minum khamr. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan menjalankan sholat kalau kamu mabuk. Oleh karena itu jangan minum khamr. Sedangkan mereka ini minum khamr untuk membendung dirinya tidak membunuh orang, tidak menzinai wanita, tidak merampok. Jadi dibiarkan minum khamr, tidak ditakdir mereka. Apabila ditakdir, madharatnya lebih banyak apa? hilang madaratnya, lebih banyak. Kalau minum khamr madaratnya kepada siapa? Dirinya sendiri, Pak. Kalau tidak minum khamr malah mencuri madaratnya kepada dirinya dan orang lain. Dua kan? Ini orang yang alim ya. Tidak satu pun ahli ilmi membantah fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi antum melihat dulu siapa di takdir ini. Anak mentakdir bapak, ada kaitannya? Anak masih kecil, umur 7 tahun dia. Makan masih dari orang tua. Baju dari orang tua. Kesehatan orang tua. Man. Ada faedahnya anak mentakdir? Tidak ada faedahnya. Oleh karena itu tidak boleh ada mentakdir orang. Kalau orang tua mentakdir anak? Bisa. Para sahabat mentakdir Rasulullah? Bisa. Rasulullah selalu mentakdir sahabatnya. Karena tahu nanti sahabat tiga yang takdir ini nanti akan bertobat. Ternyata tobat. 50 hari ditakdir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disapa, tidak menjawab salamnya, tidak bersalam. Bahkan istri mereka tidak boleh bergaul. Tapi Rasulullah faham bahwa ini nanti akan kembali kepada yang hak. Makanya nanti ada dawabit takdir. Ya. Tidak semuanya mulut orang semangat untuk membenci pada orang lain. Fitnah boleh berbicara. Sebagaimana kita akan mentakdir orang. Coba. Kalau kita mau mentakdir orang. Baik pemimpin negara. Ya, kamu jangan berbuat demikian, demikian. Ada masalahnya apa tidak? Diumumkan di tengah umat. Tidak ada ya. Mereka memiliki kekuatan. Memiliki pasukan tempur. Memiliki harta. Bergabung dengan negara-negara yang lain. Tapi kalau pemerintah mentakdir rakyatnya berhasil apa tidak? Berhasil. Jadi mentakdir nanti harus memiliki kekuatan. Nanti dawabitnya. Jadi kapan disyaratkan takdir? Apabila betul-betul difahami, diteliti sebelumnya, ini akan ada manfaatnya. Para ulama ditakdir. Ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Maknanya para ulama ahli ilmi. Ahli hadis ditakdir tetap berjalan saja dia. Ditakdir oleh hizbi tetap berjalan dia. Tidak ada faedahnya. Ya. Ibnu Taimiyah ditakdir oleh ahli bid'ah tetap berkembang. Imam Baihaqi ditakdir, para ulama menghidupkannya. Imam Nawawi ditakdir, para ulama membelanya. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani ditakdir, para ulama membelanya. Syekh Albani ditakdir, para ulama membela. Dikatakan ditakdir dia murji, dibela oleh para ulama. Tidak ada manfaatnya mentakdir para ulama. Karena itu tidak ada ulama mentakdir para ulama. Kecuali zaman sekarang munculnya fitnahnya ini zaman sekarang. Ya, zaman dahulu tidak ada mentakdir kepada ahli sunnah, yang ditakdir adalah ahli bid'ah. Sekarang kita kembali kepada dzawabit, yaitu syarat-syarat atau pokok-pokok dasar-dasar dibolehnya orang itu mentakdir kepada orang lain. Pertama, al-ilmu bil mahdzuri ilman yakinan. Al-ilmu bil mahdzuri ilman yakinan 'inda husul al-khabar. Harus mengetahui orang yang ditakdir ini dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang nyata. Jadi harus mengetahui orang ditakdir itu dengan pengetahuan yang nyata. Ketika mendapatkan berita. Ketika mendapatkan berita. Si fulan ditakdir. Jadi harus kita mengetahui dan mencari berita. Benarkah si fulan ini ditakdir? Ditakdir dalam masalah apa? Apa sebabnya ditakdir? Sampai kapan dia ditakdir? Coba kalau antum di ayahmu ditakdir. Langsung kita menerima? Enggak. Mana dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat nomor 6. Surat Al-Hujurat ayat 6. Dan ini qaidah al-hadis, sebagai sandaran untuk mengeluarkan usulul hadis, ilmu hadis. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang mukmin, apabila datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka fatabayyanu, makna fatabayyanil fatasabbatu, kamu harus cari dulu benar apa tidak. Jangan seperti ada orang anakmu kecelakaan di sana, kemudian kita menerima, kita cari dulu beritanya, jangan tergesa-gesa. Ya, kita harus arifku walid, harus sabar dulu, kita nanti dulu, jangan segera marah, dicari beritanya, dicari pembahasannya. Fatasabbatu mana fatabayyanu, ada yang membaca fatasabbatu, maka harus dicari ketetapannya, dicari kebenaran berita ini, supaya kita tidak menyesal karena perbuatan kita sendiri yang keliru. Jadi kalau ada orang ditakdir, itu haknya orang mentakdir. Tidak harus orang ditakdir ini kita dipaksa, kamu harus juga mentakdir. Yang nanti akan dijawab oleh ulama sunnah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Sekarang banyak orang-orang ditakdir oleh sifuran, kemudian ini alim ini, kamu percaya apa enggak jadi ahli khatib? Nah, gitu caranya. Iya, kalau dia mentakdir, kenapa kamu tidak mentakdir? Jawabnya gampang, dia yang tahu urusannya hal itu. Kalau kami tidak tahu. Saya pernah didatangi oleh orang mentakdir itu, ustaz ini sebulan-bulan demikian. Yang tahu bulan-bulan demikian ini bukan saya. Ini datanya banyak. Yang tahu datanya adalah orang yang pendata. Kami tidak mau tanda tangan. Kenapa? Yang tahu masalah ini bukan saya. Yang tahu yang bicara, yang tahu menghukumi. Karena harus ala ilmu bil maqdur. Sedangkan saya belum pernah ketemu dengan syekh ini, belum pernah ketemu dengan ustadz ini. Bagaimana saya mau mentakdir? Kalau antum mentakdir, antum yang berat karena tahu. Kalau saya tidak tahu. Jangan orang mentakdir orang untuk mencari dukungan, mencari orang-orang dipaksakan. Kalau kamu tidak mentakdir, akan saya takdir. Dan ini akan dibahas oleh para ulama. Inilah penyakit yang menular kepada talibul ilmi yang baru menuntut ilmu, ditindas dan diinjak oleh orang yang sakit dengan orang lain, didoktrin kalau kamu tidak, berarti kamu berarti menyetujui orang yang ahli bid, berarti kamu walak kepada orang yang ditakdir. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada para ulama yang semacam demikian. Ulama ahli hadis ya ikhwan, kalau ada orang mengatakan ini sikoh, ulama yang lain mengatakan dhaif. Tidak boleh ini dhaif, kemudian yang lain semuanya mengatakan dhaif. Bayangkan orang ahli ilmu ahli hadis ini mentakdir orang, oh ini dajjal, ini maudhu, bahwasanya ini kadzab. Ada lagi yang mengatakan ini dhaif, ada lagi su'il khifzi. Berbeda mereka menghukumi. Ya, semuanya disesuaikan dengan al-ilmu bil maqdur, mengetahui yang ditakdir. Yang nomor dua, iqamatul hujja alaihim. Bagi orang yang mentakdir, hendaknya menyampaikan dalil, menasihati mereka dulu. Iqamatul hujja, ya, harus menyampaikan yang hak kepada mereka. Menyampaikan hak kepada mereka. Karena apa? Allah tidak menyiksa semua orang kafir kecuali kapan? Allah tidak menghukumi, menyiksa, menimpakan musibah kepada orang kafir kecuali kapan? Setelah diutusnya para utusan. Dan para utusan ini menyampaikan kepada mereka, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk mendakwai kaumnya. Setelah mereka menolak, datang azab dari Allah. Fir'aun tidak langsung disiksa oleh Allah, tapi disiksa setelah didatangkan apa? Nabi Musa alaihissalam, diutusnya Nabi Musa alaihissalam supaya iqamatul hujjah, datangi dulu dia. Dia tauhid. Fakul halaka ila anta zakka. Orang mau mentakdir jami'ah, mau mentakdir syifulan. Dari jauh tidak ada faedahnya. Kalau mentakdir secara umum, hati-hati dengan ahli bid'ah. Itu nasihat secara umum, tidak menasihati perorangan. Beda. Itu hak kita semuanya. Yang kena bid'ah dan yang tidak kena bid'ah. Kena sasaran umum karena nasihat. Janganlah kamu berbuat zina. Itu umum. Yang tidak berzina dan berzina. Tapi fulan, kamu jangan berbuat zina. Kenapa kamu berzina? Harus tahu hukumnya. Ya, tanya dulu. Tahu kamu hukumnya zina? Tidak tahu ini ayatnya. Baru dijelaskan dia menerima, tetap menolak hukum. Nah, baru ditakdir. Ini bid'ah ini. Dia tidak tahu, punya kitab pun tidak. Ya. Dia menuntut ilmu kepada masyayikh pun tidak. Dia jatuh kepada urusan bid'ah wajar. Seperti orang tidak tahu jalan, orang buta, nobrok-nobrok. Apa kita takdir orang buta? Jangan ya, seorang buta jangan ditakdir. Tuntun dia. Ya kan? Hati-hati dia buta. Udah ada orang begitu. Tolong dia orang buta lagi. Tapi kalau dia itu melek mata melihat, dia mukuli orang terus. Hati-hati dia pemukul dia. Betul. Ya, dinasihati dulu ya. Orang dinasihati. Jadi iqamatul hujjah. Mana dalilnya? Surat Muhammad ayat nomor 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya berilmu ilah dulu. Fahamkan dulu kepada umat. Baru kamu menyampaikan. Baru kamu mentakdir. Nomor 19. Surat Muhammad nomor 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan masih banyak sekali dal-dalnya. Yang nomor 3. Permasalahan yang ditakdir ini la min masail ijtihadiyah allati ikhtalafal ulama'u fiha. La min masail ijtihadiyah, tidak termasuk perkara ijtihadi. Yang itu ulama berbeda pendapat. Contohnya tadi malam. Ada orang sholat kemudian sedekap pada waktu bangkit dari ruku. Perlu ditakdir? Jangan ya. Kenapa? Ini bukan ittifaq dari kaum muslim, enggak, berbeda ikhtilaf. Ada orang membaca ketika mengimami menjaharkan apa? Bismillah. Jangan ditakdir. Walaupun toh tidak membaca bismillah itu lebih kuat. Karena memang ada dalil dalam hal ini. Khilaf dari kalangan para ulama. Jangan ditakdir. Jadi kalau masalah urusan ijtihadiyah. Yang ini ulama berbeda pendapat. Bagaimana kita mau menengahi para ulama? Orang tidak tahu talibul ilmi mengambil. Dan juga menghormati pendapat yang lain. Bukan mentakdir ya. Sebagaimana kesalahan-kesalahan para ulama yang dahulu, oleh ulama berikutnya dijelaskan ini kelirunya dan ini benarnya. Tidak, oh jangan kamu baca yaitu kitab Imam Nawawi, jangan kamu baca kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan kamu baca Imam Baiqi, tidak ada demikian. Sebab semua ulama tetap ada kekeliruannya, walaupun sedikit. Kalau kekeliruan itu kita jauhi dan orangnya harus kita takdir. Kepada siapa kita menuntut ilmu? Kepada siapa? Jadi kalau ulama sudah ditakdir menuntut ilmu kepada siapa? Kepada jahil. Kita tanya, kalau antum ulama ada kelirunya harus ditakdir. Antum pernah keliru apa tidak? Berarti saya harus mentakdir kamu dulu. Karena kamu keliru dalam masalah ini. Sebelum kamu mentakdir orang lain, mentakdir, kamu saya takdir dulu. Karena apa? Menjelaskan masalah hukum yang tidak cocok dengan sunnah. Ya. Jadi nomor tiga, dalam masalah urusan ijtihadiyah, kita tidak pakai takdir-takdiran. Ya. Karena ini khilaf ulama. Ya, orang alim berselisih, bagaimana kita mau menjadi ketuanya, pengadilnya orang yang alim? Na'udzubillah min dzalik. Mana dalilnya? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajr. Apabila seorang hakim dia berijtihad, betul-betul memang ahlinya lalu keliru, maka Allah akan memberi satu pahala. Tidak ditakdirnya. Karena orang mujtahid ya ikhwan ingin mencari yang hak, bukan ingin mencari yang batil. Kemudian yang nomor empat, tidak di dalam masalah yang dipaksa. Orang itu tidak dipaksa. Jadi tidak di dalam masalah yang terpaksa atau dipaksa. Jadi suatu saat orang mengamalkan bid'ah karena keterpaksaan. Orang mengamalkan kufur karena keterpaksaan. Seperti sahabat siapa? Mengucapkan kekufuran karena paksa. Nah, siapa? Ammar bin Yasir. Ketika dihadang oleh orang kafir, kalau tidak mengucapkan kalimat kufur, dibunuh. Makanya Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat nomor 106. Dalilnya. Surat An-Nahl ayat nomor 106. Man kafara billahi min ba'di imanih. Man kafara billahi min ba'di imanih. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia mukmin, setelah dia iman, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya masih penuh dengan iman. Ada seorang wanita yang dia di rumah mutahajjibah, ya, mutahajjibah dia, tidak banyak keluar dengan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik, satu saat ada perampok datang. Mungkin apa tidak? Mungkin. Kemudian dilakukan perbuatan yang jahat. Kita tidak bisa mentakdir wanita ini. Karena dia tidak berkeinginan. Dia tidak keluar. Dia telah menyembunyikan dirinya. Dia afifah menjaga dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji demikian, maka tidak bisa kita takdir dia. Karena terpaksa. Demikian juga ya ikhwan. Kalau ada orang minum khamr, satu saat boleh apa tidak? Satu saat boleh apa tidak? Boleh. Kapan? Apabila dia haus. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada minuman yang halal, dan diperkirakan kalau tidak minum mati dia minum. Faman idzurra ghaira fahin wala atin fala isma alaihi. Berarti orang mentakdir harus mendatangi orang tersebut. Melihat tersebut. Orang bicara demikian ini, dia ini karena terpaksa. Berbuat demikian ini karena terpaksa. Bagaimana? Tanya dulu. Ya. Kalau orangnya masih hidup. Kalau orang yang telah meninggal dunia, kita lihat para ulama sepakat mentakdir apa berselisih pendapat. Kalau sepakat mentakdir, nah seperti orang murji'ah. Seperti Syiah, seperti Khawarij, seperti Rafidah, seperti Jahmiyah, semua ulama mentakdir. Itu yang kita takdir, gitu. Karena sudah kesepakatan para ulama. Sesuatu yang diperselisihkan kita mau mentakdir, yang berhak mentakdir orang yang tahu masalah ini, itu hak dia, ijtihad dia. Kita yang tidak tahu tidak bisa mengikuti mereka. Nanti akan ada jawaban yang lain. Dari fatwa kalangan para ulama. Jadi kita menghadir mentakdir si fulan. Kalau perlu orang yang masih hidup, kenapa kita tidak mendatangi dia? Dan kalau kita ditanya demikian, hati-hati dengan si fulan, apa jawab kita? Kenapa hati-hati? Satu gitu. Oh, dia sururi. Kita tanya dulu, apa sururi itu? Setelah dia menjawab sururi demikian, kita praktekkan, kita datangi. Di mana letak sururi dia? Di mana letaknya dia ikhwan? Dia menyampaikan dakwah salaf, dia bergaul dengan mereka, bahkan juga menegur dakwah mereka. Jadi kita harus menelusuri, oh dia ahli bid'ah. Dari siapa dia bid'ahnya? Biar jelas ya, karena kita suatu saat mau memberi juga menanya. Oh ini barang baik, kita menanya, kenapa baik? Ini orisinil banget buktinya ya. Ya. Sekarang banyak di internet-internet, ya bahkan saya banyak ditakdir. Mungkin anda tahu. Gak tahu saya di saya dijawab ada masalah yang sakit hati. Gimana Ustaz itu diam saja. Kalau mentakdir saya, mereka tahu kekeliruan saya, alhamdulillah, orang supaya tidak mengikuti kesalahan saya. Tapi kalau mereka itu memang benci dengan saya, tidak mempunyai dalil, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberi petunjuk sama dia. Jangankan saya ditakdir, muridnya Albani 4 itu juga ditakdir, walaupun tidak disebut namanya. Kalau ulama 4 ini ditakdir, bagaimana saya ditakdir kemudian saya marah? Ini ulama ini ditakdir. Apalagi apa saya dengan hubungannya dengan mereka? Jauh ilmunya itu ditakdir, apalagi saya. Jadi saya tidak sakit hati. Kalau memang saya keliru, mudah-mudahan kekeliruan saya diketahui oleh orang. Orang tidak mengikuti kekeliruan saya. Tapi kalau dia keliru tidak benar, semoga Allah mengampuni dan memberi petunjuk. Selesai. Saya tidak sakit hati dengan mereka. Dan tidak ada urusan untuk mentakdir-mentakdir sebulan. Tidak. Sejak dulu begitu. Ya, ketika sedang menggebunya salaf ini pulang-pulang begini, tidak ambil pusing saya. Yang penting kita menyampaikan ya hak. Dan Allah Maha tahu. Ya. Yang nyatanya masih ada yang minta kajian. Masih ada yang mendengar. Dan tidak sedikit kajian-kajian kita tidak bisa melayaninya. Karena banyaknya. Dan kita sampaikan kepada umat. Ya ikhwan. Kita sampaikan kepada umat ini bagaimana tauhid. Ya. Bagaimana bid'ah. Bagaimana syirik. Tidak mengerti mereka itu sururi. Apa orang tidak tahu dikatakan sururi ya. Apa itu dalil dari Al-Quran. Kalau orang-orang tertentu para da'inya ya. Datangi si fulan kok begini, itu baik namanya mentakdir. Orang tidak tahu masalah, apa itu sururi, apa ini. Jadi sampai kepada Al-Quran dan Sunnah, karena ini manhaj dakwahnya para utusan. Ya. Betul memang sururi itu ada di London sana, dakwahnya adalah ikhwanil muslimin, menjelek-jelekan pemimpin, mengatakan ulama, yaitu ulamanya pemerintah. Ulama ini, ulama salaf ini adalah buruhnya pemerintah. Itu orang sururi. Kita mengatakan demikian, perlu ada bukti ya. Jadi kita lihat riwayat hidupnya Zainal Abidin As-Sururi ini. Dia mengata-ngatai apa kepada para ulama? Mentakfirkan hukum apa tidak? Ini orang sururi. Orang yang tidak berkecimpung di situ dikatakan sururi. Ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya harus tahu siapa yang ditakdir ini. Orang ini mukroh apa tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dilapuri, yaitu Amr bin Yazid demikian dipanggilnya. Bukan langsung dihajarnya, tidak. Ditakdir tidak. Dan turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kemudian nomor 5. Al-muhadzir hum ahlul ilmi. Yang mentahdir ini adalah orang ahli ilmu. Al-muhadzir yang mentahdir adalah orang ahli ilmu. Bukan orang jahil. Bukan penuntut ilmu mentahdir orang punya ilmu. Mana fatwanya? Fatwanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah memberikan penjelasan demikian. Saya baca saja ini. Beliau ditanya begini pertanyaannya. As-su'al. Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, "Law qala ahadul masyayikh." Andikan salah satu syekh-syekh kita ini, syekh ini orang alim, mengatakan, "An ahadim minan nas bi annahu mubtadi'." Kalau ada sebagian syekh ini mengatakan fulan itu mubtadi', ahli bid'ah. "Hal yalzamu talibu ay ya'khudha bi hadha at-tabdi'?" Apakah muridnya, santrinya, pesertanya harus mentabdi' orang yang ditabdi'kan oleh syekhnya ini? Jadi bahasanya, kalau ada seorang ustaz mengatakan fulan mubtadi', apakah kita selaku murid mahasiswa ini atau yaitu mustami ini juga mengikuti apa dikatakan oleh syekhnya? Amla buta mim ma'rifati wajhi tabdi', ataukah kita itu harus menanya dulu, mengenal dulu apa kebid'an orang itu sehingga dikatakan mubtadi'? Yang dijadikan sasaran oleh syekh dikatakan dia mubtadi' itu apanya? Li'annahu qad yutlaqu 'ala ahadin kana multaziman fis sunnah. Sebab kata-kata ini diucapkan pula oleh orang yang menganggap dirinya mengikuti sunnah. Jelaskan pertanyaannya kan? Seorang murid mendengarkan kajian ustadznya atau syekhnya. Lah saya ini mengatakan si fulan mubtadi'. Apakah kita seorang santri ini, seorang murid ini harus mengikuti syekh kita, muallim kita, guru kita, ataukah perlu kita menanya dulu apa sebabnya dia dikatakan mubtadi'? Karena banyak di kalangan kita soalnya bahwasanya kalau ini sudah banyak di kalangan kita bahwasanya orang ahli sunnah ini ada yang mengamalkan seperti ini. Jawabnya bagaimana? Fa'ajaba syaikhu. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ahu wa saddada sabilahu wa manhajahu. Ma kullun yuqbalu kalamuhu fi hadha. Ini tidak semuanya boleh diterima. Tidak boleh begitu saja mentabdi'. Idza ja'a min kalami misli Syekh Ibn Ibbas. Kalau memang hukum mentabdi' ini bersumbernya dari Syekh Ibn Ibbas, tahu Syekh Abdul Muhsin bahwa Syekh Abdul Ibbas ini orang yang berhati-hati. Tidak semua berita diterima kemudian dilaksanakan. Tidak semuanya kitab yang disampaikan kepada dia dikasih rekomendasi. Aw Syekh Ibn Utsaimin atau Syekh Ibn Utsaimin yang terkenal dengan lembutnya, tapi bukan lembut kemudian tidak pernah marah, bukan lembut kemudian membiarkan maksiat atau fitnah. Naam, iya, kalau dari dua orang ini betul kamu terima. Masya Allah, dia orang yang alim. Ya, beliau Syekh Alama Abdul Muhsin Al-Abbad, ini dosen juga di Jami'ah Madinah dan punya anak namanya Syekh Dr. Abdul Razak yang banyak menulisnya dan juga pernah datang di Malang dahulu dan kami pun juga pernah berjumpa mengadakan daurah di sini dua hari. Ya, ketika ditanya masalah begini, kalau yang mentabdi' itu Syekh Syekhuna Alamatuna Ibn Baz Ibn Utsaimin, na'am, yumkin ayu awal ala kalamihi, mungkin bisa diterima pendapat dia. Yang lain diam ya kawan. Beliau berfatwa demikian, didengar oleh orang alim, tulisannya dibaca oleh orang alim, tidak satu pun menyalahkan beliau. Jadi kalau yang menghajar mentahdir ini orang yang alim, betul diterima. Tapi kalau perselisih pendapat satu sama lain, nisbahkan kepada yang berpendapat. Karena dia yang tahu. Kita yang tidak tahu jangan ikut-ikut. Buktinya apa? Yang ditabdi', yang dialibid'ahkan oleh Syekh, tidak mesti dialibid'ahkan oleh Ibnu Bas. Oleh Ibnu Utsai. Faham tak? Jadi masalah menghukumi manusia ya perkara yang sangat besar, tidak gampang karena ini fitnah yang timbul pada akhir zaman. takfir, tabdi', tafsik. Maka si fulan fasik, si fulan ahli bid'ah, si fulan hanya orang kafir, ini sangat berbahaya karena ini haknya Allah. Boleh kita berhukum yang demikian ini kalau memang tahu orang yang ahli ilmu. Kita bukan orang ahli ilmu ya. Sampaikan kepada umat sesuatu yang sudah pasti benarnya. Ya, yang ini haknya kita, tapi hak untuk menghukumi orang. Ya. Dan kalau bertanya kepada saya, jangan bertanya sebelah pihak. Kalau bertanya kepada saya tentang si fulan, bersihkan dulu penyakit dengkinya kepada seseorang. Jangan nanti ada urusan pribadi dibawa-bawanya kepada urusan manhaj, tidak selesai. Si fulan karena tidak mau menikah dengan adik saya, ditahdirnya naudzubillah min dzalik. Adik saya dicerai oleh si fulan, ditahdirnya 3 kaset 4 kaset. Ya akhi, tidak ada manfaatnya. Dikira demikian itu akan berhasil. Nanti lihat pekerjaannya orang mentahdir dengan pekerjaannya orang yang sifatnya yang ditahdir. Kenyataan tidak bisa kita ingkari. Ya. Jadi mentakdir boleh, tapi orang ahli ilmi. Dijelaskan oleh saya tadi, kemudian dilanjutkan. As-su'al al-akhir. Mas'alatun ukhra fi qabuli khabar zikka. Wahai Syekh, masalah yang lain tentang menerima kabar orang ini zikka. Ini ahli hadis. Hal yukbalu mutlaqan duna tasabbut. Apakah harus diterima tanpa ada penelitian? Kali ini sudah, ini syekhuna, ini ahli hadis, ini kitabnya, ini tahzirnya, kamu mendengar. Apa begitu itu tidak perlu tasabut, kita tidak perlu menanya kepada yang lain. Ka'ayyukol, misalnya, inna fulanan masalan, sabba wa ta'ana fis sohabati, ada orang yang mencela dan menghina para sahabat. Hal yajibu alayya an akhudha bi hadzal qawli? Apakah kewajiban kita harus berpijak kepada pendapatnya orang ini? Wa ahkum bihi, dan kami harus menghukumi seperti orang ini? Am la budda min at-tasabbut, ataukah kita perlu mencari berita yang lain untuk ketetapan pembicaraan ini? Fal jawab la budda bit-tasabbut. Maka harus diteliti dulu walaupun orang alim. Walaupun orang lain. Oleh karena itu ada ulama mengatakan ini siko, ahli khasus yang lain mencari yang lain. Katanya Ibn al-Mundir bahwa ini do'i. Tidak hanya percaya satu ya. Sebab berita mungkin siko bagi dia, keliru orang ini bagi dia, mungkin benar bagi orang lain. Jadi kita tahu kan ada orang makan tangan kiri. Kita katakan salah atau tidak? Salah dia. Tapi kita tidak tahu orang makan dengan tangan kiri ini. Dia lupa apa memang tangan yang kanan yang jimpe. Tahu jimpe? Ya, mati sebelah. Sehingga tidak bisa bergerak, sehingga dia minum tangan kiri. Apa kita samakan dengan orang yang sengaja dengan makan tangan kiri, dia tahu dalilnya. Atau makan dengan tangan kiri, dia tidak tahu dalil. Apa kita hukumi sama 4 perkara tadi? Tidak. Tidak gampang ya, orang mau menghukumi orang. Ini kaidah, dhawabitnya bahwa orang berhak mentahdir adalah orang ahli ilmu. Kalau ada orang atau ustaz tidak masuk demikian, berita ini kita tulis serapi mungkin dengan data yang ada, tidak menambah, tidak mengurangi, dan betul-betul ingin berbuat baik pada orang itu, kita datang dulu kepada orang tersebut. Ustaz, jadi saya dapat berita. Afwan, ini silaturahmi untuk tasabut. Benarkah Ustaz mengatakan demikian? Baca. Enggak benar. Kalau enggak benar ya sudah selesai. Yang dituduh. Kan dia mengatai tidak benar kan ya tidak selesai. Kita tidak harus berpihak kepada yang menuduh. Kalau ini benar, ini kan keliru Ustaz. Ini dia membantah gini. Bawa bantahan ini kepada orang yang alim. Sekarang ada internet ya, dibuka. Yaitu situsnya Syekhul Al-Mbas atau yang lain. Nanti akan ada jawaban. Di mana fatwa para ulama? Nah, kembali kepada orang punya ilmu. Selesai kita. Jadi kita bebas dari menghukumi orang. Kita serahkan kepada ahli. Selamat kita dengan saudara kita sebelumnya tidak ada suudzon, dan baik andaikan dia keliru, orang keliru ini yang menasihati bukan kita tapi orang yang alim. Andaikan dia benar, alhamdulillah kita tidak sampai suudzon kepada orang tersebut. Ya, ini thariqah kita. Berikutnya nomor 6. Al-muhadzir ayya'rifa as-sunnata wal bid'ata. Ayya'rifa as-sunnata wal bid'ata. Orang yang mentahdir ini harus mengenal sunnah dan mengenal bid'ah. Paham kan? Jadi orang mentahdir ini harus mengenal sunnah, mengerti makna sunnah, dan paham sunnah dan paham makna bid'ah, dan paham siapa ahli bid'ah dan siapa orang mengamalkan bid'ah. Beda orang mengamalkan bid'ah dengan ahlinya, itu beda. Karena itu ada hukum orang mengamalkan, ada hukum pengamalan. Mana dalilnya? Fatwanya siapa? Disebutkan di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang masalah mubtadi, syaratnya orang itu ditabdi, syaratnya orang itu dikatakan ahli bid, dia mubtadi. Kenapa? Dia suruh riata, dia mubtadi. Awalan ayyakuna mujtahidan, fayustaratu idan fil mubtadi syartani, disyaratkan untuk mubtadi ini syartani, alla yakuna mujtahidan, orang ini bukan ahli ijtihad, fa innama yakunu muttaba'an lil hawa, tapi orang itu mengikuti hawa nafsu. Jadi bukan ahli ijtihad tapi mereka ahli hawa nafsu, itu dia mengadakan urusan baru mubtadi dia. Tapi orang awam dia tidak tahu mengikuti orang yang ahli bid'ah disangka itu ahli sunnah, jangan ditabdi dia. Karena dia bukan ahli istiah, dia tidak tahu dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dia ingin tahu yang hak tapi tidak menjumpai orang yang ahli hak, yang dijumpai ahli bid'ah. Ya. Jadi persyaratannya orang kita katakan ahli bid'ah ini apabila orang itu bukan ahli ijtihad tetapi ahli hawa nafsu. Tapi kalau orang ahli ilmi tidak boleh dibid'ahkan. Mubtadi tidak boleh. Bagaimana mereka itu ahli sunnah dikatakan mubtadi? Yang nomor 2. Ayyakuna dhalika min adatihi wa min didani. Hendaknya orang yang dikatakan ahli bid'ah ini memang kebiasaannya dia itu menambah-nambah hukum, membuat cara-cara yang baru. Itu memang adatih. Bukan dia keliru satu saat mengamalkan bid'ah, tapi memang pekerjaannya adat, adat itu kebiasaan. Banyak dilakukan daripada tidak melakukannya. Ini baru dikatakan ahli bid'ah. Tapi orang itu, seorang ustaz itu dia mengamalkan sunnah, berupaya untuk memperfatwa keliru, mungkin keliru di dalam berbicara, tapi dia tidak sengaja. Sabaqahu al-lisan, luput lisannya. Seperti siapa? Ada salah seorang sahabat, ya, yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bepergian. Ada salah seseorang yang bepergian, nah, kemudian membawa kendaraan dan bekal. Kendaraannya berupa unta, bekalnya di atasnya. Dengan capeknya bepergian dia berteduh di bawah pohon, kendaraannya lari dengan bekalnya. Habis semuanya. Sedih apa tidak sedih? Sedih. Tiba-tiba bangun, untanya ini datang dengan bekalnya tanpa kurang. Gembira apa tidak? Gembira, karena dengan gembiranya mengatakan anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau itu hambaku dan saya ini Tuhan. keliru. Khata' min syiddatil farah. Keliru karena sangat gembiranya. Dihukumi kafir dia orangnya? Tidak. Kalimatnya kufur apa enggak? Kalimatnya. Kalimatnya kufur. Saya hambamu. Bagaimana Allah dikatakan saya hambamu? Kan kufur. Ucapannya kufur. Tapi orangnya tidak bisa dikatakan kafir. Karena dia keliru omong. Ya. Keliru ngomong. Ya kalau keliru ngomong dinasihati. Kok tadi Ustaz bicaranya demikian. Oh iya saya keliru. Selesai orang keliru. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami kalau kami keliru atau lupa. Dan dijawab oleh Allah, qad fa'altu. Sungguh aku telah mengerjakannya. Artinya, aku tidak akan menghukumi kamu, menyiksa kamu kalau kamu keliru. Nah, kalau Allah mempunyai sifat rahmah kepada hambanya, yang Allah ini pencipta kita, pengatur kita, pemberi rezeki kita, kita keliru masih dimaklumi dan diampuni. Apa kita seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kepada saudara kita, kemudian keliru langsung kita vonis mubtadi? Ini adalah kekeliruan ya. Ya. Oleh karena itu ini syaratnya mubtadi. Apabila dia bukan orang ahli ijtihad, kemudian mengikuti hawa nafsunya, kemudian kebiasaannya memang pekerjaannya mengamalkan bid'ah dan membuat cara-cara yang baru. Kemudian dijelaskan di sini. Beliau mengatakan wa ammal wajibu ala kulli muslimin ra'a amran akhta'a fihi ahadul ulama awid du'a. Hendaknya setiap orang muslim ini mempunyai kewajiban ketika melihat kekeliruan salah seorang ulama atau para dai. Hendaknya orang muslim ini punya kewajiban apabila ulama ini keliru atau dai ini keliru, ayyaku ma bidzikrihi wa nushihi, diingatkan dulu dan dinasihati secara umum di atas mimbar, apa didatangi orangnya atau dikasih surat. Mana? Dinasihati secara umum disebutkan di atas mimbar atau disebarkan, atau didatangi orangnya kita nasihati atau kita kirim surat. Didatangi ya. Dengan penuh ingin berbuat baik khusnidon kepada saudara kita. Ini saudara kita. Tadi saya mendengar demikian, ada orang melapor. Jadi antum khutbah kok saya masih kurang paham ada kata-kata ini. Nah, ini kan enak. Oh ya, ini saya keliru ngomong. Ya selesai ya keliru ngomong. Karena kita juga suatu saat keliru bicara. Selesai kan. Enak kita. Tapi kalau itu kita ungkap di tengah khutbah, akan mengundang kemarahan. Walaupun orang yang ditakdir tidak marah. Dan satu saat dia akan dibongkar oleh Allah kelemahannya. Karena al-jaza' min jinsil. Balasan itu disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Oleh karena itu, siapa mengatakan saudaranya kafir, kalau tidak benar akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapa mengatakan saudaranya fasik, kalau tidak benar akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapa mengatakan saudaranya ahli bid'ah, kalau tidak benar ia ahli bid'ah. Dan ini ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjaga lisannya. Lisan ini kata orang tidak bertulang. Tapi kalau berbicara fitnahnya sampai ke ujung timur, ke ujung barat. Kalau orang ditampar atau ditempeleng sakitnya dari sini. Dan ini dua hari hilang. Kalau dibicarai tidak bisa satu tahun hilang. Illa man rahimallah, kecuali orang dirahmati oleh Allah. Tahu bahwa ini keliru, sudah selesai, dia maafkan. Ya. Jadi beliau mengatakan, kalau orang muslim, kalau ada kekeliruan ulama atau para dai, hendaknya kamu menasihati dulu. Fa in kana al-khata'u min makanin maksurin, kana tanbihu fi dhalikal makan nafsahu duna i'lanin au isharin. Kalau kelirunya ini pada satu tempat tertentu, ya nasihati kamu di tempat itu. Jangan dibawa kepada iklan, diberitahu oleh orang umum, kepada orang umum au ishar, perlu disebarkan. Nah ini ya kesalahannya kemarin bicara kepada menyampaikan Taurat. Kamu tidak percaya? Nah, itu dia bicara. Tidak begitu ya. Keliru ditatangi. Sebab orang keliru satu saat kecapean dia bicara, satu saat keliru. Atau memang belum tahu dalilnya. Kalau tahu dalil dia mau menerima. Atau karena salah faham bisa juga. Atau karena salah faham yang mendengar. Jadi sampaikan juga kalau tidak tahu siapa yang bicara. Kita berangkat kepada yang bicara. Kita tanya karena ya dia. Jangan saya bicara nanti menanya kepada yang lain. Tidak mengerti maksud saya. Karena tidak semuanya orang bisa paham dengan bahasanya. Oh. Jadi jangan disebarkan. Wabillatihiya aksanu lillatihiya akwam. Maknanya dengan cara yang lembut. Ya. Apalagi seorang talib kepada pengajarnya. Harus punya adab. Rasulullah SAW para sahabatnya punya adab dia. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW punya adab. Dekat. Tidak menjauh. Makanya kita harus dekat. Jangan nanti seperti orang-orang kafir atau orang musyrik, orang munafik. Kalau dengan televisi. Ya, dengan biskop, dengan tontonan, dengan disco dekat dia. Ya. Tapi kalau dengan taklim menjauh, duduk di pojok, pojok sana sehingga kalau mengantuk tidak tahu. Datangnya terlambat, pulangnya dahuluan. Tidak demikian ya sih. Ya. Orang menuntut urusan duniawi harus kesungguhan. Bagaimana menuntut ilmu syar'i tidak kesungguhan. Wa in kana al-khata'u mu'lanan mashhuran. Fala ba'sa minat tambihi wal bayan lihadal khata' wa ala tariqatil i'lam. Kalau memang kelirunya itu secara umum, masyhur dia. Sana keliru, sana keliru, sana keliru. Tidak mengapa disampaikan secara umum. Tapi kalau kelirunya ini di satu tempat saja dia. Namanya orang tidak lepas daripada kekeliruan. Maka nasihati di tempat itu atau datangi orang itu. Kenapa kemarin kok bicara bini kok tidak pernah. Apakah ini memang kekeliruan apa memang ini yang dimaksudkan oleh Ustaz. Ah begitu caranya. Ini orang ahli ilmi menasihati kita demikian. Berikutnya. Ayu hadziru. An Allah enam nomor berapa tadi itu nomor tujuh Allah yuhadziru ahli ilmi wal khair tidak boleh mentakdir orang punya ilmu dan punya kebaikan maknanya kebaikan tin ini tuh wabitnya nih ya, orang ulama jangan ditakdir ya kalau sahabat dia takdir seperti siapa Syiah. Lalu kita mau sholat mengikuti siapa? Bung hadis Nabi itu lewat sahabat dulu. Tidak langsung lewat tabi'in. Tidak langsung sampai kita. Jadi Allah nuhadziru ahlil ilmi wal khair. Tidak boleh kita mentakdir orang punya ilmu dan punya kebaikan. Sebab kalau ditakdir berarti membuang kebaikan mereka. Kalau kebaikan mereka sudah dibuang berarti orang mengambil apa? Kejahilan ada orang mengatakan lebih baik kamu goblok selama hidup daripada kamu duduk simulan. Itu kaidahnya siapa ya? Lebih baik kamu itu di rumah saja daripada menuntut ilmu kepada simulan yang ada subhatnya, yang ada kelirunya. Kita tidak menjumpai orang yang bersih dari kekeliruan. Jadi orang yang ahli ilmu ya ikhwan al-khair tidak boleh ditakdir. Sebagaimana keterangan dalam kitab ini dijelaskan. Qala Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah seorang tabi'in. Laisa min alimin. Wala syarafin wala du fadlin illa wa fihi aibun. Tidaklah seorang ulama dan tidaklah seorang yang mulia kedudukannya dan orang yang melebihi orang yang memiliki fadilah melainkan mesti ada cacatnya. Siapa orang tidak punya cacat ya? Walakin minan nasi man la yanbahi an tudzakkira uyubahu. Tetapi ada manusia yang tidak layak kamu sebut aibnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aibnya para sahabat? Tidak. Radhiyallahu anhum radhu. Padahal ada cacatnya kan? Para sahabat suatu saat keliru. Tapi tidak disebut, maknanya tidak dijadikan keliruan ini untuk menjelaskan di tengah umat inilah kejelekan para sahabat. Tidak ada. Yang ada di dalam al-hadis manaqibus sahabat. Keunggulan, kefadilannya para sahabat. Tidak ada. Masawi'us sahabat tidak ada. Kejelekannya sahabat tidak ada. Padahal suatu saat dia keliru. Jadi maknanya di sini oleh Sa'id bin al-Musayyib, tidak semuanya orang patut kita sebut aibnya. Wa man kana fadluhu aksaru min nafsihi dhahaba nafsuhu li fadlihi. Orang yang banyak kebaikannya, banyak ilmunya, akan hilang kebodohannya dengan tertutup ilmunya. Dhahaba nafsuhu, hilang kekurangannya karena sebab banyak kelebihannya. Satu contoh, ada beras 5 kg. Gabah, tahu gabah? Gabahnya 100 biji. Kelihatan apa enggak? 100 loh. 5 kg. Enggak kelihatan. Ini campur. Enggak kelihatan. Kenapa? Gabahnya tertutup dengan yang baik. Akhirnya mengatakan, oh bagus. Nah, beras ini baik ya. Padahal tidak lepas daripada gabah. Itu secara fitrah manusia ya. Ada air satu kolam yang luas dia. Di kencingnya anak kecil. Kelihatan kencingnya? Ada orang yang alim banyak ilmunya ya. Kelirunya tertutup. Karena Allah mengampuni dosa orang yang keliru ini. Dengan sebab amalnya yang Fa'at bi'is sayyatal hasanah. Tutup kesalahan itu dengan amal yang baik. Man soma ramadhana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siam mereka menutup dosa. Qiyamul lail mereka menutup dosa. Jamaah mereka setiap saat menutup dosa. Pepergian mereka ke Jum'ah menutup sampai Jum'ah yang lain menutup dosa. Jadi tertutup kesalahan mereka ini karena kesalahan sedikit dan kebaikannya banyak sekali. Ya. Sebagaimana kita contohkan tadi, ibaratkan beras. Kita beli 5 kg, ternyata ada 100 biji. Yaitu yang belum terkupas kulitnya. Tertutup itu, tidak ketahuan. Kita menilai baik. Tapi kalau sudah gabahnya ini, 3 kilo, berasnya 2 kilo. Ketahuan sifatnya berasnya, ketahuan tercampur. Ini tidak baik. Ini. Jadi maknanya kalau orang itu amal bid'ahnya banyak. Ya kan? Kebid'ahnya banyak, kemaksiatannya banyak, tertutup kebaikan. Oleh karena itu, jauhi orang ahli bid'ah. Jauhi orang ahli maksiat. Ahli. Bukan sekedar orang maksiat. Jangan kamu menikah wanita yang biasanya pekerjaan zina. Ya. Wazaniyatu layan kiswa illa zanin au musyrik. Wanita penzina itu tidak layak dinikah kecuali orang sama zinanya atau orang musyrik. Wa hurrima dhalika alal mu'minin. Haram orang mukmin menikahinya. Tapi ada wanita ya, yang sifatnya tidak tahu satu masalah. Kemudian na'udzubillah min dzalik jatuh kepada urusan tersebut. Dia bertobat. Maksudnya orang wanita mukminah bukan berarti haram dinikahi. Orang satu saat keliru. Keliru satu saat mencuri. Satu saat zina. Satu saat dia yaitu minum khamr. Satu saat berbuat yang lain. Maka orang yang kelirunya sedikit, amal baik yang banyak akan ketahuan amal baiknya dan tertutup amal jeleknya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang sifatnya mereka menutup dengan amalan yang baik. Kalau Allah menutup kesalahannya orang alim yang sedikit tadi karena ilmunya banyak, amal yang banyak, bagaimana kita mau membongkarnya? Nah, yang punya hak membongkarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita semuanya. Wa qala al-Imam Dzahabi. Kalau tadi disebutkan oleh kitab At-Tamhid oleh Ibn Abdul Bar juz 11 halaman 170. Kalau ingin mau melihatnya nanti kitabnya At-Tamhid yaitu Ibn Abdul Bar juz 11 halaman 170. Yang lain, waqala Imam Dzahabi rahimahullah. summa innal kabira min a'immatil ilmi. Kemudian ulama-ulama besar, innal kabira min a'immatil ilmi, idza kasura sawabu, apabila banyak kebenarannya, banyak kebenarannya, wa ulima taharrihi lil haqqi, dan dikenal selalu orang ini, ulama ini mencari kebenaran, menelaah hadis, menelaah sunnah, menelaah tafsir, menelaah kitab fikih, wattasa ilmu, dan luas ilmunya, wadahara dakauhu, dan nampak kecerdasannya, wa urifa salahu, dan dikenal kebaikannya, wa warauhu, dan zuhudnya, takutnya, wattiba'u, dan mengikuti sunnah rasul, tughfaru lahu zalaluhu, diampuni oleh Allah tergelincirnya, diampuni oleh Allah salahnya. Ini ulama Imam Dzahabi rahimahullah, Imam Sunnah, wala nudzalliluhu wa natrahu, kita tidak boleh mengatakan dia tersesat, dan tidak boleh kita menjauhkan, mentakdir dia dari orang banyak. Ya, ini fatwa beliau. Wa nansa, yaitu mahasinau, kita tidak boleh melupakan kebaikannya, karena salahnya sedikit, dia termasuk orang yang ahli ilmu, kesungguhannya setiap hari menuntut ilmu, kemudian memberikan fatwa, kok keliru, ini namanya salah, tergelincir. Bagaimana orang sudah berhati-hati jalan, masih kepleset, apa kita salahkan dia? Tapi kalau orang ya berjalan dia cepat sekali, tidak tahu haluan, ketabrak dia, nabrak, kita salahkan ya, ya. Tapi kalau orang itu berjalan tiap pelan-pelan dia, sudah tidak ada air, kepleset, jangan disalahkan, kasihan dia, sudah hati-hati dia. Dia ada orang berjalan minggir, dia orang tua, pakai tekan minggir, tubruk yang salah ya nub. Tapi kalau anak ya pemuda, pakai sepeda motor, ngebut, tidak tahu sasaran dia, jalan ini padat atau tidak, nubruk, disalahkan dia. Jadi ilmu juga demikian ya. Ya. Kalau dia sudah berhati-hati, jangan sampai keliru, masih keliru. Karena memang Adam, Bani Adam, khata'. Ya banyak kelirunya. Wa khairut khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang keliru adalah bertobat. Dan kita tidak tahu mereka sudah bertobat atau tidak. Andai kan belum bertobat, Allah telah memberi ampun karena kebaikan mereka yang kadang-kadang kita itu begini, kalau sudah menghukumi orang ini sururi, selama hidup harus sururi. Ya kan? Hukumnya siapa? Kalau sudah dikatakan ini ikhwani, selama hidup harus ikhwani. Kalau sudah salafi, seolah-olah tidak mungkin pindah ke ikhwani, tidak mungkin pindah kepada kafir. Nah ini kesalahan mereka. Jadi hukum itu disebutkan awal, padahal di dalam Islam itu al-amalu bil khawatim. Orang itu lihat akhirnya, jangan lihat awal. Karena orang bisa murtad, karena orang bisa bertobat, karena orang bisa kembali kepada yang hak. Nah, wala naqtadi bihi min bid'atihi, tapi kita tidak boleh mengikuti bid'ahnya kalau orang itu tergelincir dalam masalah bid'ah wa khata'i, dan kita tidak boleh mengikuti salahnya. Bukan berarti kalau kita tahu ini bid'ah kemudian mengikuti bid'ahnya, tidak. Bid'ahnya ini tidak boleh kita sebar-sebarkan, tapi hendaknya kita berhentikan dan kita katakan, oh ini kekeliruan beliau, khilaf beliau. Tidak boleh kita katakan ini mubtad, tidak. Ini tergelincir, ini khilaf. Kalimat khilaf ya khilafin dengan ini mubtad, mubtad. Oh ini khilaf dia, kekeliruan dia. Karena orang keliru. Tapi kalau dikatakan mubtad, lain lagi. Wa narju lahu taubata min dalik, kita berharap mudah-mudahan Allah memberi menerima tobatnya ini. Ini maksudnya baiknya orang mukmin. Kalau orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain, rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, ya Allah ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kita dengan iman. Dan doa ini bukan untuk para sahabat saja, untuk orang-orang mukmin yang ahli soleh, yang ahli ilmi, ahli iman, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Kita harus mendoakan, ya Allah ampuni dia. Karena mendoakan adalah ibadah. Karena doa adalah tauqifi. Ya, ini keterangannya bahwasanya kita tidak boleh mentakdir orang yang punya ilmu. Kemudian nomor berapa? 8. Banyaknya dhawabitnya. Mana yang sudah kita miliki di antara 8 ini? Kalau tidak dimiliki ya jangan, sebab itu syarat ya. Ayya khafa nafsahu an yuftinan nas. Ayya khafa nafsahu an yuftinan nas. Orang harus waspada, hati-hati jangan sampai memfitnah manusia. Jadi orang yang mentakdir ini betul-betul dia harus hati-hati. Kami ini pemfitnah apa memang pengislah. Jadi hendaknya manusia itu waspada dirinya jangan sampai memfitnah manusia. Memfitnah tidak boleh. Ayatnya banyak sekali. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Janganlah kamu menghina satu kaum karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Surat apa itu? Al-Hujurat. Kemudian keterangannya sekarang kita ambilkan fatwa para ulama. Qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dikatakan sama itu artinya peramah dia. Punya sifat lirih. Apa katanya? Sya'a fi hadzal asri, telah tersebar pada zaman sekarang. Anna katsiran minal muntasibina ilal ilmi wad da'wa ilal khair. Banyak orang yang mengaku dirinya punya ilmu dan berdakwah kepada kebaikan. Muncul pada zaman sekarang ini orang yang mengaku dirinya punya ilmu dan semangat untuk berdakwah. Yaqauna fi a'radi katsirin min ikhwanihim. Yaqauna fi a'radi katsirin min ikhwanihim ad-du'ati al-mashhurina. Banyak mereka itu mencela, menghina kehormatan sebagian besar saudara-saudaranya sendiri dan para dai yang masyhur. Para dai masyhur itu maknanya para ulama, masyayikhnya dihajarnya. Ya, kita tidak pernah melihat para tabiin menghajar siapa? Para sahabat. Rasulullah SAW dihajar oleh para sahabat tidak mengenal. Para a'immah menghajar para a'immah tidak ada. Imam Ahmad tidak mengajar ke Imam Malik. Imam Malik tidak mengajar ke Imam Ahmad. Ya. Para tabi'in karena dia meguru. Meguru itu artinya dia menuntut ilmu. Meguru itu bahasa Jawa. Insya Allah tahu. Kepada tabi'in kemudian dikata-katai tabi'in tidak. Beliau mengatakan, pada zaman sekarang ini Syekh Abdul Aziz bin Baz berarti tahu masalah. Muncul orang semangat menuntut ilmu dan berdakwah, mereka itu melukai saudaranya sendiri, melukai para dai yang masyhur. Wa yataqallamuna fi a'radi talabatil ilmi wa du'ati wal muhadirin, mengata-ngatai ya, menjelek-jelekan orang menuntut ilmu, menjelek-jelekan para dai, menjelek-jelekan orang menyampaikan nasihat. Yaf'aluna dhalika sirran fi majalisihim. Mereka lakukan itu di dalam majelis-majelis mereka. Hufulan di sana. Jadi rahasia fitnah ini kan bukan di Malang, bukan di Surabaya, bukan di Gresik, bukan di Jakarta, bukan di Jawa Tengah. Di Saudi pula. Dan telah diketahui oleh ulama. Kita lihat sikap mereka bagaimana para ulama ini. Warubama sajjaluhu fi asri totin tunsaru alam nas. Kadangkala kekeliruannya ini direkam lalu disebarkan. Pernah dulu saya menyampaikan yaitu makalah di sini dhahiratut tabdi' wa tafsir wa takfir wa dhawabituha oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, Syekh Salafi, Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya membela sunnah. Dia dari doktor. Sekolah juga klasikal. Tidak mulazamah saja. Timbul setelah kita sampaikan. Timbul fitnah. Direkamnya. Dikurangi. Ucapan-ucapan saya disebarkan. Tapi saya tidak peduli. Tidak menjawabnya. Karena Allah yang tahu. Waqad yaf'alunahu ala niyatan fi muhadaratin amma fil masjid. Kadangkala mereka ini mengumumkan, menyebarkan muhadharah mereka di masjid-masjid. Si fulan demikian. Ya. Jadi bukan di Malang saja ini. Kalau tidak percaya nanti bisa dibutuh kopi bukunya ini. Wahadal maslaku, cara-cara semacam ini mukhalifun lima amarallahu bihi wa rasuluh. Ini menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Yang bicara bukan saya, memang saya menukilnya. Ya, saya menggandakannya aslinya dari Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Lihat nanti fatwanya di sana. Min jihadin adidatin minha. Ini banyak kekeliruannya. Dari mana suci kekeliruannya? Pertama, annahu ta'addi ala huquqin nas minal muslimin. Ini kekeliruannya. Bahwasanya mereka itu melukai hak-hak manusia sebagai orang mukmin. Orang mukmin kan harus man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhir. Harus ditutupi kesalahannya, ya akhi. Mana jangan disebarkan secara umum, datangi dia, nasihati. Ad-dinu nasiha. Jadi orang yang menyebarkan kesalahan di tengah umum di masjid, yang lain ini menyimpang perintah Allah dan menyimpang sunnahnya. Berarti orang itu mubtadi dulu sebelum orang lain ditakdir. Orang itu muhadhar dulu, harus dijauhi dulu sebelum orang lain diperintahkan untuk menjauhi. Ya. Bal min khusatin nas min talabatil ilmi wa du'at alladzina badzalu wus'ahum fi taw'iyatin nas wa irsatihim wa tashihi aqaidihim wa madahibihim wa istahatu fi tandimi turusi wal muhadharat wa ta'lifil kutubin nafiah. Bahkan kadangkala orang-orang yang ditakdir ini, yang dihajar ini, yang ditakdir ini, penuntut-penuntut ilmu dan para da'i yang giat, ya, mengerahkan tenaganya untuk menasihati orang, ya, untuk meluruskan akidahnya, ini musyrik, kamu jangan berbuat syirik, ini bid'ah, kamu jangan mengamalkan bid'ah, dan juga membetulkan manhaj mereka, lalu mereka ini ditakdir. Baik mana dengan yang ditakdir dan yang mentakdir? Ini fatwa beliau, ya, ya, fatwanya masih ditulis dalam Lajnah Da'imah atau soal dan jawabnya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, 21 jilid di sana. Silakan membeli. Nah, tidak mahal, paling pol ya 2 juta kurang. Masih banyak uang masuknya ke kuliah kan? Ya, menjual barangnya boleh. Sanian. Yang nomor 2 kekeliruannya apa? Annahu tafriqun liwihdatil muslimin wa tamzikun lisaffihim. Dan ini tidak bisa ditolak. Artinya mereka itu memecah belah kesatuan kaum muslimin dan merobak-robek barisan mereka. Benar kan? Yang asalnya baik mengaji sifulan, jangan mengaji sifulan kau. Mestinya dinasihat ini kekeliruan dia, jangan kamu ambil. Selesaikan. Ya, ini yang hak kamu ambil, karena dia masih orang menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan kebid'ahan. Lain kalau kebid'ahan tidak boleh kita muwazana. Dia masih baik, enggak. Kalau kita menuntut orang, seorang ustaz yang kita pahami, dia faham ilmu din, menyampaikan din. Satu saat keliru fatwanya, kita tinggalkan fatwanya. Kita cari kebaikannya, kalau memang kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Karena orang tidak lepas daripada keliru, ya. Atau dinasihati ustaz. Nah, kok hizbi boleh itu gimana ustaz? Kok partai boleh bagaimana? Kita nasihati ya. Data. Kalau memang masih tidak bisa selesai, kita bawa. Gimana ustaz kalau kita ketemu? Ya, dengan beberapa sebab ini ada demikian kita minta fatwa di Saudi Arabia sana. Kirim dengan jujur. Kalimat-kalimat ditata baik. Berharap untuk baik diri kita dan dia apa? Baik. Tidak ditambah-tambahi untuk supaya kita menang. Dia keliru, tidak begitu. Ya, kalau sudah ada perkara begitu, tidak beres. Karena nanti jawaban itu sesuai dengan soal. Soalnya bohong, jawabannya hasilnya bohong nanti. Oleh karena itu ahli ilmi, kalau ditanya, apabila pertanyaan ini benar, fa'inkana kata, maknanya suatu saat pertanyaan itu salah. Kan banyak sekarang orang mengatakan bolehnya berpartai berdasarkan fatwa ini, tapi ditutup nasihat-nasihat yang sifatnya kokoh, ditutupnya, tidak diperhitam. Padahal itu persyaratan banyak sekali. Sampai dari Jakarta, oh ini Ustaz gimana? Loh, ini keliru ini. Fatwanya ini diambil, yang lain tidak diambil. Fatwa yang diambil ini separuh mentahdir, separuh membolehkan dengan syarat, yang ditahdir ini tidak diperhitam. Yang sesuai dengan hawa nafsunya diperhitam. Kita jawab. Kalau orang mengambil fatwa orang, jangan separuh. Yang cocok saja kemudian cocoknya dibuang. Ini jangan. Tidak mengambil fatwanya ini. Ini merusak fatwanya orang. Annahu tafriqun li wahdatil muslimin wa tamzikin li safihim. Wa tamzikun li safihim. Ya. Bahwa ini adalah perusak, pemecah belah kaum muslimin dan merubah robek atau merusak saf-saf mereka. Nomor berapa itu? Nomor 2. Nomor 3. Mengapa tadi dikatakan mukhalaf atau sunnah? Ini masih berkisar tentang fatwanya Syekh Abdullah bin Bas. Anna hadzal amala fihi mudaharatun wa muawanatun lil mughridina minal ilmaniyin wal mustaghribin wa khairihim minal malakhita. Bahwa amal-amal yang dilakukan oleh orang ini itu dalam rangka menolong, membantu musuh-musuh Allah. Sehingga orang haraki mengatakan, salah pecah belah. Lihat kamu bersatu. Dan bertepuk tangan orang Yahudi Nasrani. Orang-orang kafir, dia sedang perang, dia cakar-cakaran sekarang. Akhirnya apa? Kamu mau mengikuti salaf? Begitu salaf berperang. Ya. Jadi dijadikan senjata untuk mematahkan sunnah. Karena keteledoran atau kebodohan orang yang mengaku dirinya ahli sunnah. Jadi memperkuat musuh. Mampun keluar orang Hizbi, lihat itu. Kamu mau ikut salaf? Bentrok dia. Ustaz sama ustaz. Begitu itu benar. Kalimat syaitan akan dipindah ya. Tapi kalau kita tahu saudara kita keliru, kita datangi menjadi kuatnya persatuan kaum muslimin dan lemahnya musuh-musuh Allah dan tertutup mulut-mulutnya orang Hizbi. Oleh karena itu kalau kita ditanya, itu nyatanya mereka berselisih Ustaz. Yang berselisih itu bukan salafnya. Salaf tidak berselisih karena salaf kembali kepada waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tapi mereka itu tidak tahu berselisih wajar. Kalau kamu tidak mau percaya, kalau kurang percaya, lihat. Apakah ulama-ulama dulu bertengkar seperti orang mengaku salaf pada zaman sekarang? Lihat kitab-kitab mereka. Tunjukkan halaman berapa, juz berapa. Ini untuk membantah mereka. Satu saat mereka akan mengatakan, kalau kamu ikut salaf, nanti akan bertengkar. Bertarung satu yang lain, lihat itu. Kuliah Medina. Fakultas Medina perang dengan fakultas Medina yang lain. Enggak usah hukum ke sana ya. Apakah mesti kalau keluar dari Madinah beres semuanya? Apakah di Mekah itu tidak ada Abu Jahal? Tidak ada Abu Lahab? Ya? Tidak ada orang kafir? Tidak ada orang Yahudi? Ya? Itu yang nomor 3. Nomor 4. Kerusakannya. Hati-hati, ini orang alim ya. Siapa membantah fatwa beliau? Karena ini memang diambil dari sunnah. Inna fi dhalika ifsadan liqulubil ammati wal khassati. Fitnah ini merusak hati secara umum dan secara khusus. Merusak secara umum dan secara khusus. Merusak secara umum artinya orang awam tahu loh. Si fulan katanya tidak boleh ngaji si fulan. Tak merusak secara umum. Akhirnya lebih baik saya bodoh daripada saya mengajar sama dia. Merusak secara umum kan? Merusak secara khusus yaitu dari saudara dengan saudara. Dari para da'i dengan para da'i. Wa nasron wa tarwijan lil akadib wal isa'atil batilah. Dan menyebarkan, melariskan kebohongan dan kebatilan. Ya. Kalau orang sudah dengki ya, mau tidak mau mulutnya pembohong dia. Untuk mempertahankan sikapnya benar harus bohong. Oleh karena itu, sebagaimana kita lalu beberapa waktu yang lalu saudara kita banyak bohongnya. Syekh berfatwa demikian. Ternyata setelah ditanya, bohong dia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, iyakum wa dhanna. Fa inna dhanna akdhabul hadis. Ya. Jauhilah dirimu dari berbuat sangka yang buruk. Kalau orang sudah sangka buruk, maka akan timbul kebohongannya. Tapi bagaimana kita khusnudzon kepada saudara kita yang mukmin? Dan Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzan, surah Al-Hujurat. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Jauhilah persangkaan-persangkaan, banyak persangkaan, jangan banyak menyangka. Karena sebagian persangkaan ini adalah persangkaan yang jelek. Ya. Jadi mematahkan atau membuat hati orang ini rusak. Oh, si fulan telah dijauhi fulan. Akhirnya asalnya baik husnul dzan malah suunit dan karena sebab kebohongan dari yang lain. Nomor 5. Inna katsiran minal kalami alladzi qila la haqiqata lahu wa innama huwa minat tawahhuma allati zayyanaha asy-syaitanu li ashabiha wa aghrahum biha. Sesungguhnya orang yang banyak berbicara masalah ini mentafsir yang dia sendiri tidak tahu hakikatnya, ini merupakan tawahhumat, yaitu keraguan-keraguan, merupakan yaitu kerancuan-kerancuan, kebohongan-kebohongan yang setan telah menghiasi dia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11 sampai 12 yang tadi saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzan inna ba'dadz-dzanni isma. Jangan banyak berburuk sangka ya. Kalau sudah orang berburuk sangka mesti hatinya sakit. Dan kalau sudah hatinya sakit, mulutnya berbunyi dia. Apa ini namanya? Tangannya dia akan bergerak menulis. Sampaikan ke sana. Kita telah ditakdir oleh orang-orang Sulawesi. Ditakdir pula oleh orang Malang, bukan antum loh. Dan banyak tulisannya sudah sama saya. Ditakdir pula lewat internet. Ya. 6 lembar. Tidak ada apa-apa, saya kumpulkan saja. Barangkali orang itu sadar, nanti akan baca sendiri. Coba ada si bayi mentakdir 4 tahun saat anak Afwan. Ada apa? Saya dulu mentakdiran tuh. Saya tidak mentakdir, bersyukur saya. Karena saya anggap orang ini tidak tahu, tidak apa-apa lah saya dilukai. Tapi saya sekarang mendapatkan satu kegembiraan. Nah, nyatanya mengakui. Dulu saskar sudah lain. Setelah terjerumus, kapok ditakdir oleh mereka, kembali yang lain. Sekarang hati-hati ya, orang mentakdir. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi orang yang ahlinya. Ya, nomor 6. Kesalahan-kesalahan atau termasuk mukhalafatus sunnah tadi. Wa ma wujida min ijtihadi li ba'dil ulama wa talabatil ilmi fiha yasuhu fihi al-ijtihad fa inna sahibahu la yu'khadhu bihi. Naam. Sebagian urusan ijtihadiyah yang dilakukan oleh para ulama. Maknanya ada sebagian masalah ijtihadiyah yang dilakukan oleh sebagian para ulama atau penuntut ilmu. Ini boleh saja keliru di dalam ijtihadnya. Namanya ijtihad, kita mencari kan, menjawab pertanyaan suatu saat apa? Benar suatu saat keliru. Jadi orang yang ahli ijtihad dari kalangan para ulama atau penuntut ilmu yang ilmunya terbatas kok jatuh kepada kesalahan, itu boleh yasuh. Artinya tidak aib dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin mencari kebenaran dan dia memang mampu untuk hal ini, mampu bahasanya, mampu membaca kitab, tapi karena orang mungkin belum sampai kepada yang hak sehingga berfatwa yang batil. Ini sebabnya kenapa kita harus menjauhi yaitu perkara-perkara ini, dan yang mentakdir ini hendaknya orang punya ilmu dan kita harus berhati-hati jangan sampai memfitnah ulama. Yang nomor berapa? 9 ya? 9 atau 10? 9. Yang mentahzir ini hendaknya tidak ada hubungan sakit hati kepada orang ditahzir. Tidak ada hubungannya urusan duniawi atau urusan hak. Jadi yang ditahzir ini atau yang mentahzir tersebut hendaknya tidak ada hubungan pribadi. Nah, urusan-urusan yang sifatnya menjadikan sakit hati. Yaitu tadi saya contohkan. Wow, saya nikahkan dengan adik saya kok sekarang dicerai. Ya, sehingga sakit hatinya, oh si fulan begini enggak boleh. Ini urusan pribadi. Ya, urusan oh ini dia hutang enggak mau bayar. Ditahzir di tengah umum, enggak ada faedahnya. Keterangannya yang disampaikan oleh yaitu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah demikian. Dia mengatakan as-salafiyah hiya ittiba'u manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Orang-orang salafi ini adalah pengikut manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Li'annahu man salafana taqaddamu alaina. Karena ulama salaf itu telah mendahului kita. Li'annahu man salafana taqaddamu alaina. Karena ulama salaf itu yang mendahului sebelum kita datang, mereka sudah datang. Fattiba'uhum huwa salafiyah. Orang yang mengikuti orang dahulu dari kalangan para sahabat ini dinamakan salafi. Berikutnya, dia mengatakan wa amma ittikhadhus salafiyah kamanhajin khasin yanfaridu bihil insan. Adapun diambilnya pemahaman salaf ini dengan cara-cara khusus mengambil manhaj sendiri, dia tidak ada di dalam ulama salaf dahulu. Wa yuzil wa yudallilu man khalafahu minal muslimin, dan mengatakan tersesat orang yang menyelisih dia. Jadi siapa dari kalangan orang mengaku salaf ini kok membuat manhaj sendiri? Kalau dia membuat manhaj sendiri, kok ada orang lain tidak mau menerima manhajnya? Ya. Kemudian disesatkannya. Oh, kamu itu mubtadi. Kamu itu tidak ahli sunnah. Fala syakka inna hadza khilafus salafiyah. Tidak diragukan bahwa ini bukanlah ulama salaf. Bukanlah salafi, tapi talafi. Karena merusak salaf. Ya. Saulan lagi. Kalau ada orang mengaku dia itu salaf, kok membuat tata cara sendiri di dalam mentabdik orang yang cara sendiri ini tidak ada pada sebelumnya dari ulama salaf. Karena mana salaf itu yang telah mendahului kita, pengikut kita, pengikutnya orang yang sesudahnya ini mengikuti mereka. Kok sekarang orang mengaku salaf ini membuat tata cara sendiri untuk mentabdik orang dan menganggap orang itu tersesat karena tidak mengikuti manhajnya, maka ini tidak diragukan lagi bukanlah orang salaf. Kemudian beliau melanjutkan, fassalafu kulluhum yad'una ilal Islam. Semua ulama salaf mengajak manusia kepada Islam. Wal iltiam haula sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak manusia supaya berpegang kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yudhalliluna man khalafahum an ta'wil. Mereka tidak menyesatkan orang menyelisih mereka disebabkan karena salah penafsiran. Ya, tidak menyesatkan orang yang menyelisih mereka disebabkan karena salah faham, salah penafsiran. salah kata, salah kalimat. Namanya orang satu saat keliru. Ini ulama ya, termasuk mufti internasional sebagaimana tazkiyah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, ya, meledak dan meluas hampir seluruh dunia fatwa ini dibawa oleh mereka dan menyirami mereka, menyuburkan sunnah, mematikan hizbi, mematikan ahli fitnah. Terus mengatakan beliau, lakin ba'du manintahat salafiyah fi asrina hadha, tetapi sebagian orang mengaku madhab salaf, mengaku salafi pada zaman sekarang ini, soro yudhallilu kullaman khalafahu, banyak orang menganggap tersesat karena dianggap tidak sama dengan manhajnya. Ya, bayangkan kalimatnya ini, banyak orang mengaku salaf pada zaman sekarang, fatwa beliau, banyak orang menganggap salaf pada zaman sekarang ini menyesatkan orang, mentabdi orang, memfasikkan orang apabila tidak sefaham dengan manhajnya. Manhajnya mereka buat sendiri tadi loh. Walau kana al-haqqu ma'ahu, sekalipun hak ada pada orang yang menyelisih, tapi karena menyelisih pendapatnya, manhajnya, haknya ditolak. Nah, ini akibatnya orang kalau sudah menghajar, mentakdir orang yang tidak sefaham dengan manhajnya. Jangan belajar di sana kamu. Jangan kamu baca. Ini kan benar Quran dan hadis. Iya, tapi orangnya. Loh, ini kan benar ini ulama salaf. Iya, tapi yang mencetak kitab siapa? Oh iya benar, tapi dia sekarang bergabung dengan siapa? Dia sekarang sedang berdakwah dengan siapa? Na'udzubillah min dzalik ya. Kalimat syaitan tetap berputar ya di mulut mereka untuk yaitu merayu orang-orang yang tidak paham fitin. Tapi orang paham fitin tahu ini min mazarih min muzahrafati syaitan. Ini termasuk keindahan kalimat-kalimat yang disampaikan syaitan lewat orang yang mengaku dirinya salah. Na'udzubillah min dzalik. Wattakhadha ba'dhum ba'dhan hizbiyan, manhajan hizbiyan, ka manhajil ukhra, ka manhajil ahzabil ukhra allati tantasibu ilal islam. Apa kata beliau? Akhirnya orang mengaku salaf ini membuat manhaj sendiri, membuat cara sendiri, membuat sunnah sendiri. Dia mengelompok menjadi hizbi seperti orang lain berhizbi. Jadi mereka membantai orang hizbi, dia sendiri hizbi. Na'udzubillah min dzalik. Ini keterangan beliau tentang masalah kita ini harus berhati-hati. Jangan sampai mentakdir orang itu karena tidak cocok sebelumnya dengan kepribadiannya. Bahaya ya. Kalau orang sudah tidak cocok dengan kepribadiannya, maka mulutnya akan menyasar ke sana kemari. Kemudian nomor 10. Hendaknya orang yang mentakdir ini tidak mencari-cari kekeliruan orang. Ya. Tidak mencari-cari kekeliruan orang. Mana dalilnya? Banyak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Apabila kamu melihat, tidak ada apabila kamu mencari-cari, carilah ke sana. Kamu kunjung dulu di sana. Bagaimana si istrinya? Bagaimana si anaknya? Duduk sama siapa dia? Masjidnya bagaimana? Terus, nah kalau orang mencari kesalahan, tidak usah mengutus orang ya. Kita berangkat saja nanti dari sini menuju Surabaya, banyak kesalahan. Catat, enggak muat kita. Kaidahnya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat? Melihat itu maknanya tahu itu mungkar, satu. Tahu siapa orang berbuat mungkar. Tahu mengapa orang itu berbuat mungkar. Itu makna man ra'a minkum mungkar. Bahwa makna ar-ra'yu melihat. Bahwa orang mau memberantas kemungkaran harus tahu mungkar. Kalau tidak tahu mungkar, nanti yang baik dikatakan mungkar. Satu, harus melihat kemungkaran. Tahu. Tahunya dari mana? Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sahih. Yang nomor dua, tahu siapa yang berbuat mungkar. Ini orang ahli bid'ah kah? Atau orang yang tertindas di jalan dia? Ataukah memang orang terpaksa dia? Ataukah memang ulama dia? Harus tahu orangnya. Nomor tiga, harus tahu mengapa dia berbuat mungkar. Mungkin karena keterpaksaan. Atau saat itu tidak ada, tidak tahu dia. Ini harus kita ketahui. Manul amin. Jadi tidak mencari-cari kesalahannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, khasibu, terus qabla'an tuhasabu. Teliti dirimu dulu. Carilah kesalahan-kesalahan kamu dan benarkan. Maka kita tidak akan sibuk mencari kesalahan orang lah. Tapi kalau kesalahan di dirinya ini ditutupi, tidak perlu dilihat dan tidak perlu dibenahi, maka orang akan mencari kesalahan orang lah. Dalilnya bukan khasibun nas, tidak. Khasibu qabla'an tuhasabu. Kontrol dirimu. Ini khasibnya. Ayatnya surat Al-Qasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Ayatnya berapa? Cari sendiri itu mungkin 6 atau 7 ayat sebelum terakhir. Wahai orang mukmin, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Maksudnya orang mukmin harus bertakwa lagi. Wal tandur nafsum ma qaddamat, lihat. Kontrol amalmu, lihat. Telitilah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hasibu, hitung dulu. Amal yang kamu amalkan ini untuk besok. Untuk besok itu harus Selasa apa hari Rabu? Hah? Apa maksudnya untuk besok itu? Kontrol amalmu itu untuk besok hari, maknanya untuk di akhir. Akhirat. Jadi amal kita ini untuk bekal di akhirat. Sudah cukup apa belum cukup? Jadi disuruh kita mengontrol amal kita masing-masing. Kalau kita melihat orang keliru, ya kita nasihati. Kalau tidak, jangan mencari-cari kekeliruan. Sebab kalau kita mencari kesalahan, belum tentu bisa menjawab. Dan belum tentu bisa menyelesaikan. Mungkin kita masuk ke rumah-rumah, menjumpai orang fakir miskin 10. Bisakah kita membantu mereka? Enggak bisa ya. Kita cari-cari kesalahan di rumah, menjumpai orang 15 sakit. Bisakah membawa ke dokter? Enggak bisa ya. Tapi kalau kita jumpai itu ada orang sakit, kita bantu. Nah, ini ada musibah kita tahu, tapi kita bukan mencari-cari ke sana kemari, akhi. Ya, itu membebani diri. Di sini ada nasihat dari kalangan para ulama. Qala Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah. Shalih Fauzan hafizahullah. Ini termasuk min kibarul ulama dan anggota Lajna Ad-Daimah Al-Ifta, lembaga memberi nasihat. Beliau mengatakan, min mafasidit tafarruqi kadzalika husulu tafriqati bainal muslimin. Di antara kerusakan-kerusakan pecah belah ini, karena kaum muslim ini berpecah belah. Mengapa? Bisa babistighali ba'dihim bi ba'din fit tajrihi bil alqabis sayyi'ah. Karena sebagian mereka ini sibuk untuk mencari cacatnya orang lain. Untuk mencari aibnya saudaranya. Dan untuk mencari lakop-lakop yang jelek. Apa artinya lakop itu? Gelar, julukan-julukan. Ini yang menjadikan pecah kaum muslimin. Karena apa? Mereka sibuk mencari. Oh, fulan lihat dulu. Ini ada kasetnya untuk fulan. Lihat lagi kata di bulan. Jadi bukan menasihati, mereka sakit terus seperti orang waris yang mencari, dicari itu cari kesalahan, enggak cari kebaikan. Orang mencari kesalahan zalim ya, memberatkan dirinya, membuat sakit dirinya. Seperti orang surat kan apa itu membuat surat kabar kan cari kesalahan kan dia. Cari orang cari ada kecelakaan ya, diungkap dia. Ada perzinaan ya, diungkapnya dia. Ada penggerebekan, diungkapnya dia. Karena dia mencari Al-Quran setiap hari ketemu. Nah, itu manhaj mereka. Bagaimana orang tahu kesalahan, tahu caranya orang berbuat zina supaya yang lain berbuat sih? Tapi Al-Quran dan sunnah lainnya. Jadi banyak di kalangan kaum muslim sekarang ini sibuk istighalu ba'dihim bi ba'din fit tajrihi bil alqabis sayyi'ah, selalu mengolok-olok, memberikan lakub yang jelek, mencari-cari kesalahan. Wa kullun yuridu ayyan tasira li nafsihi minal akhar, masing-masing ingin menang sendiri. Lah siapa yang mau kalah? Masing-masing ingin menang sendiri. Fayastaghilul muslimuna bi anfusihim. Maka orang hendaknya sibuk mencari aibnya sendiri. Kalau orang sibuk mencari aibnya sendiri berarti mau apa? Memperbaiki dirinya. Tapi kalau orang itu sibuk untuk mencari aibnya orang berarti ingin merusak orang lain dan mendiamkan kerusakan dirinya sendiri. Tapi kalau orang sibuk, oh iya dosa saya apa? Makanya dianjurkan kita astaghfirullah dulu baru memintakan kepada yang lain. Rabbana ighfir lana dulu. Baru wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ku anfusakum dulu. Baru wa alaikum nar. Ya. Wa hadza yakunu ala hisabi ta'allumil ilmin nafi'. Maka orang bisa mencari kesalahannya sendiri itu dengan cara menuntut ilmu yang bermanfaat, datangi majelis-majelis ilmu. Ini untuk mencari kesalahan kita. Oh iya ya. Kuku saya masih panjang ini. Jadi bahwasanya kuku panjang ini menyelisih sunnah. Ini celana saya masih panjang ini. Tadi al-isbal itu hukumnya haram. Ya. Untuk akhwatnya, oh iya ya. Ada ayat kita disuruh berhijab secara syar'i. Berarti waktu-waktu yang lalu itu kita ini keliru. Ya, itu namanya yang sayyidul muslimin nabi ampusin. Ya, mengontrol kesalahan dirinya dengan cara datang kepada ahli ilmu. Kalau orang ingin mengontrol penyakitnya datang kepada siapa? Kepada dokter, check up. Dilihat darahnya normal. Ini pak kolesterolnya tinggi. Ini asam uratnya sekian. Ini kadar gulanya sekian. Ini obatnya obatnya. Karena penyakit subhat itu bukan ada pada jasad kita, tapi ada pada hati, dan itu tidak bisa dipadamkan kecuali dengan ilmu. Kita cari dokternya yang alim. Alim dengan apa? Ilmu din. Tidak dokter alternatif, tapi alim fitin. Kita datang orang punya ilmu, kita mengundang orang punya ilmu untuk mengontrol hati kita. Enak. Tapi kalau kita merasa sehat terus padahal pernafasan kita Senin Kemis, mau mengurusi orang terus kemudian dirinya tidak diobati, hancur dirinya. Wa hadza yakunu fa inna katsiran katsiran min talabatil ilmi fi ma yabluhuna anna hammahum wa sahlahum as-sahilu huwa al-kalam fin nasi wa fi a'radin nasi fi majalisihim wa fi tajammu'atihim. Tetapi banyak orang menuntut ilmu. Ini di Saudi dia mengatakan yang ditunggu oleh orang ahli masih keserobotan. Banyak kasiran bukan sedikit orang menuntut ilmu sampai berita kepada kita ini sibuk, mereka itu sibuk untuk mengata-ngatai orang. Itu yang sudah ditunggu oleh orang ulama. Mereka setiap hari didampingi dengan kitab, didampingi oleh orang alim. Masih juga mereka itu sibuk untuk mengata-ngatai orang. Wa fi a'radin nasi fi majalisihim wa fi tajammu'atihim, masih membahas aib-aibnya saudara sendiri di majlisan mereka dan di perkumpulan mereka. Yukhati'una hadha fulan tu keliru, fulan tu mubtadi', ya. Wa yusawwifuna hadha syekh ini haq, syekh ini benar, si syekh ini batil. Wa yuzakkuna hadha, oh ini dia bersih, ini bagus manhajnya, yang lain ini dolal. Wa yudhalliluna hadha, mereka mengatakan ini dolal, ini tersesat. Falaisa lahum syughlun illal kalamu finnas, tidak ada kesibukan bagi mereka kecuali ngata-ngatai orang, ya. Jadi hendaknya kita tidak membiarkan lisan kita ini di hadapan saudara-saudara kita orang mukmin, oh fulan demikian tidak ada artinya, ya. Dan itu akan membuat perpecahan kaum muslimin, membuat dia sakit hati dan membuat sakit orang lain. Tapi kalau kita membacakan ayat Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah, talabul ilmi, menuntut ilmunya, maka ini termasuk menenangkan hati. Menenangkan hati karena kita bacakan ayat Al-Qur'an, bacakan sunnah. Nah, inilah ikhwan yang dapat disampaikan keterangan masalah dzawabitut takdir. Sebetulnya masih banyak sekali kitabnya ini, 4, tapi baru satu ini pun hanya sebagian, karena tapi insya Allah kita mendapatkan sebagian lebih bagus daripada tidak mendapatkan sama sekali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.